Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyara talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan lagi atas rahmat dan juga taufik serta kemudahan darinya untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keutamaan dari mempelajari kebaikan yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid," barang siapa pergi ke masjid, "la yuridu," dia tidaklah menginginkan untuk pergi ke masjid itu, "illa liyata'allama khairan au yu'allimahu," kecuali untuk ayata'allama khairan. Dia pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan. Yang namanya kebaikan pasti sesuai dengan Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Itu namanya kebaikan. Au yu'allimahu, atau dia datang ke masjid untuk mengajarkan Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu ka ajri hajjin." Maka baginya seperti pahala orang yang sedang berhaji. "Tamman hijjatuhu," sempurna pahala hajinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ikhwah wa talabah rahimani wa rahmakumullah. Coba kita yakini dan imani hadis ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan dan sanadnya sahih dari orang-orang yang terpercaya, hafalannya kuat, semuanya bersambung dari imam fulan terus sahabat sampai Rasulullah sallam, maka kewajiban bagi seorang muslim adalah apa? Meyakininya, mengimaninya. Maka wajib bagi kita mengimani semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini. Bahwasanya siapa saja yang dia menuju masjid, tidaklah dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kecuali baginya pahala orang yang haji. Sempurna hajinya. Seandainya tidak ada keutamaan yang lainnya dari menuntut ilmu kecuali ini, itu sudah cukup bagi seorang muslim untuk bersemangat mendatangi majelisul ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pahala haji. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana lahu ka ajril mu'tamir," baginya seperti pahala orang yang umrah. Tamil umrah, sempurna umrahnya. Nah, terus mana yang benar ini, umrah atau haji? Dua-duanya sahih, maka orang yang menuntut ilmu di masjid ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu waktu dia mendapatkan pahala haji sekaligus mendapatkan pahala apa? Umrah. Subhanallah. Sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajinya, sempurna umrahnya. Orang yang melakukan umrah haji belum tentu sempurna pahalanya. Bisa jadi tercampuri riya, syirik, dan yang selainnya. Tapi dengan mengaji, mendapatkan pahala haji dan umrah sekaligus. Nah, insyaAllah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Zaid Ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika itu mengisahkan bahwasannya beliau dan para sahabat yang lainnya menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh di Hudaybiyah. Selesai salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabatnya lalu mengatakan, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka kata Rasulullah SAW, qal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini, selesai setelah sholat subuh, dan di waktu malamnya sudah turun hujan, ada sebagian hambaku yang dia beriman kepadaku, dan juga kafir terhadapku. Fa'amma man qol, adapun orang-orang yang dia berdoa selesai turunnya hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena rahmat dan juga keutamaan Allah, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Itu doa setelah hujan. Barang siapa berdoa dengan doa ini, mu'minun bi kafirun bil kawakib, maka orang tersebut telah beriman kepadaku dan telah kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qol, adapun orang yang ketika selesai turunnya hujan justru mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada. Kita diberi hujan, hujan ini turun karena adanya bintang ini, adanya simbol ini dan seterusnya. Maka dia kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Orang yang seperti ini telah kafir terhadapku dan justru beriman kepada bintang-bintang. Nah, sudah kita ambil faedah dari hadis ini. Ma'asyarat talab wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya. Yang paling penting bahwasannya dianggap orang yang beriman oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Bagi mereka yang memiliki keyakinan dan juga berdoa, apabila selesai turunnya hujan, dia menisbatkan hujan tersebut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, bagi mereka orang-orang yang menganggap hujan itu bukan dari Allah, semata-mata karena adanya bintang ini, semata-mata kejadian alam, maka sungguh dia telah kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasannya yang namanya keimanan itu bukan semata-mata hanya keyakinan di hati saja. Yang namanya iman itu juga harus diucapkan. Juga harus dengan jawarih perbuatan. Di antara dalilnya adalah ini. Di mana ketika orang yang mereka berdoa, mutirna bifadlillahi warahmatih, kita diberi hujan karena Allah dengan keutamaan dan juga rahmatnya, dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung sebagai orang yang mu'minun bi, beriman kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu juga menyangkut hati, ucapan, dan juga perbuatan. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Maka termasuk keimanan adalah apa? Ucapan. Jadi enggak boleh seorang hatinya beriman lalu mengucapkan ucapan kufur. Lalu dia mengatakan, oh saya hatinya tetap meyakini ini. Tidak boleh. Saya mengucapkan ini cuma untuk bermain-main saja, bercanda saja. Ya, guyonlah, guyon. Tidak boleh. Ketika itu adalah ucapan kufur, maka dia sangat-sangat dikhawatirkan menjadi apa? Kafir. Meskipun dia tidak meyakini. Ya, ini tidak boleh. Naam. Barakallahu fikum. Kecuali memang terpaksa. Seperti kisahnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala an. Ketika disiksa, dipaksa. Kalau tidak mau dia mengucapkan kalimat kufur, yaitu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, dia akan dibunuh. Akhirnya dia terpaksa mengucapkan itu. Setelah itu dia kembali kepada Rasulullah sallam nadiman, menyesal, takut, benar-benar kafir dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa taji qalbak?" Kamu mengucapkan itu terpaksa karena mau dibunuh, tapi bagaimana dengan keadaan hatimu? Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala, "Mutmain bil iman." Tetap tenang dengan keimanan. Kecuali dengan terpaksa. Dan terpaksanya itu ya, harus terpaksa yang sempurna. Apa terpaksa yang sempurna? Diancam dengan dibunuh. Kalau diancam cuman, oh tak sentil loh, gak bisa. Ya. Harus diancam dengan dibunuh. Yang kedua, orang yang mengancam benar-benar bisa melakukannya, bisa merealisasikannya. Tak bunuh loh, tak bunuh. Pakainya apa? Bukan pisau. Pakainya jarum. Bunuh-bunuh. Berarti kan dia tidak bisa merealisasikan. Meskipun diancam dengan pembunuhan. Yang terakhir, orangnya tidak bisa pergi dari situ. Diikat dan seterusnya. Tidak bisa melarikan diri. Maka orang yang seperti ini terpaksa. Maka ketika mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, dipaksa, diancam dengan pembunuhan, baru boleh. Dalam keadaan hatinya harus apa? Teguh di dalam keimanan. Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Hatinya tenang di atas keimanan. Tetapi kalau orang tidak dipaksa, meskipun hatinya beriman, teguh dengan keimanan, tapi ucapannya, mulutnya mengucapkan kalimat yang kufur, sangat mungkin baginya untuk apa? Kafir, murtad. Menunjukkan bukan cuma sekedar hati, ucapan pun juga harus dijaga. Makanya termasuk dari pembatal keislaman adalah al-istihza bid-din. Mengolok-olok, bersendakuro dengan apa? Agama. Itu bisa menyebabkan kafiran. Dulu ada orang-orang yang mencela para sahabat. Sahabat itu enggak boleh dicela. Karena sampainya Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu merupakan agama melalui perantara siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa langsung dari Rasulullah SAW ke para tabi'in, langsung kepada Imam Syafi'i? Tidak. Melalui para sahabat. Nah, ketika mencela sahabat, sama dia mencela agama Islam. Ingin menggugurkan Al-Quran dan seterusnya. Dulu ada orang yang mencela para sahabat. Ini suka makan dan seterusnya. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalian jangan mencela. Jangan merendahkan agama dan seterusnya. Tetapi kata mereka, nahnu nakhudhu wa nal'ab. Kita cuma bercanda. Sendah gurau saja wa Rasulullah SAW. Lalu ketika itu turun ayat. Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah? Atau dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bersenda gurau? Meskipun hatinya tidak meyakini. La ta'tadiru. Janganlah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian itu telah kafir setelah keimanan. Maka bukan cuma di hati, ucapan. Makanya Rasulullah SAW ketika menerangkan keimanan itu ada berapa? 70 sekian cabang. Yang paling tingginya ucapan La ilaha illallah. Kalau orang mau masuk Islam, dia meyakini Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadai, yang berhak disembah. Nabi Muhammad SAW utusan Allah, nabi terakhir. Tapi dia tidak mau mengucapkan. Sah tidak Islamnya? Tidak. La abadan. Harus mengucapkan syahadat. Harus. Menunjukkan keimanan bukan hanya apa? Keyakinan di hati. Tapi juga ucapan. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di antara keimanan jugalah perbuatan. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya dari keimanan, imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Perbuatan bukan? Perbuatan. Disebutkan termasuk dari cabang keimanan. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman, dan demikian pula malu, rasa malu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang yang dia berdoa mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, dia disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang-bintang. Nah, ini juga ditunjukkan di dalam hadis ini bahwasanya keimanan itu juga mencakup dengan ucapan. Barakallahu fikum. Dan insyaallah taala kita akan masuk kepada ahkamul matar, hukum-hukum terkait hujan. Yang pertama, di antara adab dan sunnah seorang muslim ketika turunnya hujan, dan ini bentuk rasa syukur darinya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian tidak memperhatikan air al-ma' allazi tashrabun yang kalian minum itu, coba kalian perhatikan air yang kalian minum, a antum anzaltumuhu am nahnul munzilun, kalian yang menurunkan air yang kalian minum ataukah kami? Ya. Lau nasya'u, seandainya kita berkehendak, kita menghendaki, Allah menghendaki, ja'alnahu ujaja, akan kita jadikan air hujan itu asin. Gimana rasanya kalau air hujan asin? Ya. Mau hujan-hujanan lengket semua. Tanaman yang kita tanam kena air garam bukannya tumbuh malah mati. Motor-motor yang logam pakai besi kena hujan langsung apa? Berkarat. Baju baru dicuci langsung kayak baju habis dari laut dan seterusnya. Yang nanam lele di kolam-kolam tawar kena air hujan, air hujannya ujaj, asin. Iya. Bisa hidup lele di air asin. Langsung tinggal goreng malah. Iya. Iya kalau besar lah. Kalau kecil-kecil. Nggak bisa gede-gede nanti. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalau seandainya kita menghendaki, bisa jadi air hujan itu asin. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Maka penting ketika hujan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita. Karena rasa syukur itu bukan semerta-merta cuman di hati, wah memuji Allah, atau cuman di lisan alhamdulillah. Juga harus dengan perbuatan. Juga harus dengan apa? Perbuatan kalau mengucap syukur itu. Bagaimana caranya? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan i'malu ala Dawud syukra, beramallah keluarga Dawud syukra sebagai bentuk syukur. Maka di antara bentuk syukur kita karena hujan yang Allah turunkan, apalagi hujannya tidak berasa asin, di antara bentuk syukur kita selain mengucap alhamdulillah, kita juga melakukan adab-adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matara qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hujan turun, qala, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Itu doa kita agar bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, tanaman kita, binatang-binatang kita. Nah, barakallahu fikum. Di dalam riwayat lain, yaitu dalam riwayat Abu Dawud, ya, ini biar doanya enggak Allahumma sayyiban terus, sayyiban nafi'at terus, ada doa yang lain mirip tapi agak berbeda. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari ibunda Aisyah juga radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan berdoa, Allahumma sayyiban hani'an. Allahumma sayyiban hani'an. Kalau tadi apa? Nafi'an, bermanfaat. Kalau ini hani'an. Apa hani'an? Menenteramkan, nyaman. Nggak bikin khawatir, luduk dan seterusnya. Hani'an, itu doa. Jadi terkadang membaca Allahumma sayyiban nafi'an, di lain waktu juga membaca doa Allahumma sayyiban hani'an. Ha, nun, ya, terus hamzah, an. Hani'an. Ya, itu, barakallahu fikum, dikatakan dalam Sunan Abi Dawud dan hadisnya sahih. Ini yang pertama. Selain mengucap alhamdulillah ketika turun hujan, berdoa dengan doa tadi. Bisa nafi'an, bisa hani'an. Dipilih salah satunya. Yang kedua, di antara bentuk syukur kita ketika turunnya hujan adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal turunnya hujan menyingkapkan sebagian tubuh kita agar terkena air hujan. Boleh dengan tangan, boleh di kepala, boleh kaki, seterusnya. Naam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, "Asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun." Suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu turun hujan. Lalu kata Anas, fa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Lalu ketika turun hujan, di awal-awal turun hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasara thawbahu, menyingkapkan sebagian pakaiannya. Dan menyingkapkan ini tidak sampai apa? Terlihat aurat, ya, tangan, kaki, lutut ke bawah, atau rambut. Beliau menyingkapkan pakaiannya. Sampai kata Anas bin Malik, hatta asabahu minal mator. Sampai air hujan itu mengenai salah anggota tubuh beliau. Maka para sahabat, ya ini semangatnya para sahabat untuk bertanya, mendapatkan ilmu. Faqulna, kita bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sona'ta hadha. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Kok sengaja malah apa? Kena air hujan. Bukannya berteduh, malah sengaja. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Karena air hujan ini yang awal-awal itu baru saja turun, baru saja Allah kehendaki untuk turun, ya, mir rabbihi, dari sisi Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi. Ini baru saja air ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Minhaj syarah hadis ini, hadal hadis, hadis ini dalilun, ya, sebuah dalil bahwasannya yustahab inda awalil matar, disunahkan di awal hujan, ayyukshafa ghairu auratihi liyanaluhul matar, disunahkan untuk menyingkapkan pakaiannya yang tidak termasuk aurat agar terkena air hujan. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saking pinginnya mendapatkan keberkahan air hujan ini karena baru saja turun dari Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas sampai mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah. Nah, diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Al-Imamul Albani Al-Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Ibnu Abbas, innahu kana idza amtaratis sama, bahwasanya ketika air hujan turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ya jariyah akhriji sarji akhriji thiyabi, wahai jariyah, ya, ini anak perempuan kecil, itu seringnya digunakan untuk budak perempuan, wahai budakku, akhriji sarji akhriji thiyabi, keluarkanlah pakaianku, keluarkanlah barang-barangku. Nah, agar apa? Agar terkena air hujan. Lalu setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan. Ya, beliau membawakan ayat dari surah Qaf ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan wa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah, kami nazzalna minas samaa', kita turunkan dari langit ma'an, air mubarakan yang berbarokah. Ibnu Abbas ahlinya tafsir, orang yang paling paham Al-Quran setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menafsirkan ayat ini dengan itu, mengeluarkan barangnya, pakaiannya. Bayangkan, pakaian sengaja dikeluarkan agar terkena air hujan. Adapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badannya sengaja kena atau kepalanya dan seterusnya. Dan ini sudah jarang kita lihat amalan sunnah ini dilakukan oleh kaum muslimin. Ya tidak, jarang ada hujan bus langsung minggir malah. Ya tidak. Adalah sunnahnya, nggak usah lama-lama, sebentar saja. Sudah, selesai. Dia setelah mengamalkan sunnah, dia telah mendapatkan keberkahan dari air hujan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 keutamaan. Ya, 4. Apalagi termasuk bentuk syukur karena turunnya hujan, tidak berasa asin. Ya. Nah, itu yang kedua. Naam, barakallahu fikum. Yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan. Dengan doa apapun, terserah. Kenapa harus berdoa? Karena itu adalah waktu mustajab. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku kabulkan. Seandainya tidak dikabulkan, atau pasti dikabulkan, maksudnya kalau tidak langsung kita mendapatkan apa yang kita minta, ya, dengan berdoa saja, kita sudah mendapatkan pahala. Karena apa? Karena perintah Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya. Dan pasti Allah kabulkan. Ya. Dengan 3 bentuk. Apa saja itu? Yang pertama, bisa jadi dengan apa yang kita minta sesuai, langsung. Minta ini, langsung. Atau ditunda kelak pada hari kiamat. Jadi gak akan sia-sia kita berdoa. Atau yang ketiga, kita dihindarkan dari musibah. Kita minta ya Allah berikanlah atau jadikanlah rumahku lebih besar. Ya. Tidak Allah berikan secara langsung, tidak pula Allah akhirkan kelak pada hari kiamat, ternyata Allah hindarkan dari musibah. Apa itu? Rumahnya tadinya mau kebakaran, karena dia berdoa agar rumahnya lebih besar, rumahnya selamat dari kebakaran. Ya Allah, mudah-mudahan motorku lebih bagus. Ya. Tidak Allah berikan secara langsung, tidak Allah tunda nanti hari kiamat, tetapi Allah selamatkan dia dari musibah yang hampir menimpa dia. Apa itu? Kemunduran truk misal. Menunjukkan bahwasanya doa itu selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan, mendapatkan pahala karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak ada ruginya. Tidak ada rugi yang namanya berdoa. Dan terlebih khusus pada turunnya hujan, itu doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, di dalam Shahihul Jami' dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tintani ma turaddani." Dua doa yang tidak akan tertolak. Yang berbicara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, ad-du'a'u indan nida', doa ketika atau selesai azan, wa tahtal mator, dan juga doa di bawah rintik hujan. Makanya jangan ngalamun kalau hujan, lihat hujan. Berdoa waktu mustajab. Rasulullah SAW mengatakan la turaddan, dua hal ini tidak tertolak, pasti terkabulkan. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubu istajabatad du'a inda thalath." Carilah oleh kalian waktu-waktu dikabulkannya doa. Yang pertama, indal tiqa'il juyush, ketika bertemu dua pasukan yang sedang berperang, itu mustajab untuk berdoa. Wa iqamatis shalah, dan selesai azan sebelum iqamah. Dan juga wa nuzulul ghaiz, dan ketika turunnya hujan. Utlubu istajabatad du'a, carilah. Maka perintah. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Shahihul Jami'. Nah, berdoa dengan doa apapun, yang penting doa itu adalah doa kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa untuk diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Jadi yang baik-baik saja. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat itu, mereka mengaminkan apa yang kalian panjatkan di dalam doa. Ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Berdoa dengan doa kebaikan di waktu-waktu itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, Allahumma sayyiban nafi'an, atau hani'an. Dengan doa itu dikabulkan, karena waktu mustajab sudah, doanya hujannya bermanfaat, hujannya menenteramkan. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa untuk diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata, karena para malaikat, tu'minuna ala ma taqulun, mereka mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis ini juga menjadi alasan atau dalil bagi sebagian orang bahwasanya ucapan adalah doa. Benar apa benar? Salah apa salah? Benar enggak ya? Iya. Dalilnya ini gitu. Nah, tapi kalau dalil ini, barakallahu fikum, la tad'u, janganlah kalian berdoa untuk diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Kenapa? Karena para malaikat mengaminkan ala ma takulun. Atas apa yang kalian takulun. Kalau secara asal, secara apa tekstual, takulun itu artinya apa? Berbicara, ucapkan. Berarti maknanya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Tetapi kalau kita lihat awal hadisnya, itu Rasulullah SAW sedang berbicara konteksnya apa? Doa. Janganlah kalian berdoa kecuali kebaikan. Nah, maka alamatakulun apa atas apa yang kalian ucapkan, wallahu alam bisrab, itu lebih pas maknanya dipahami atas apa yang kalian panjatkan dalam doa. Nah, tetapi kalau mau dipahami tekstual, ya bisa jadi malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Mengucapkan ini diaminkan oleh malaikat. Cuman ketika mengatakan ucapan adalah doa, ini kurang pas. Dari sisi apa? Dari sisi doa itu butuh niat. Ya tidak? Butuh niat. Karena apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Karena yang namanya doa itu termasuk dari ibadah. Harus niat. Ya Allah. Dan seterusnya. Nah. Tapi kalau dari sisi gara-gara ucapan akhirnya terjadi, ya ini dalilnya memang. Karena apa? Malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya kalau marah dan seterusnya, hati-hati di dalam berbicara. Nah. Namun intinya barakallahu fikum, yang ketiga di antara adab dan sunnah-sunnah ya, ketika turun hujan adalah berdoa. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, yaitu berdoa ketika selesai turunnya hujan dengan doa tadi. Mutirna bifadlillahi warahmatihi. Bahkan itu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengucapkan ini merupakan orang yang beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya jarang juga, iya. Kadung kesuwen, lupa akhirnya. Ini waktunya untuk mengingat bersama-sama. Nah, ini yang keempat. Berdoa selesai, ketika selesai turunnya hujan, mutirna bifadlillahi warahmatihi. Yang kelima, ketika dikhawatirkan hujan tidak berhenti-berhenti terus, tidak selesai-selesai, ya, khawatir banjir, ya, dan seterusnya, maka disyariatkan untuk berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu yang paling pendek. Allahumma hawalaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Wala, jangan, alaina, di atas kami. Allahumma, ya Allah, hawalaina, sekitar kami. Wala alaina, dan jangan di atas kami. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Kalau mau panjang, ditambahi. Allahumma hawalaina, wala alaina. Allahumma alal akam, wadzirab, wabutunil audiyah. Wa manabitis syajar. Ya Allah, jangan turunkan atau turunkan hujan di sekitar kami. Jangan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan alal akam, dataran yang tinggi. Wadzirat, bukit-bukit. Wabutunil audiyah, di perut-perut lembah. Di lembah-lembah. Wa manabitis syajar. Dan di tempat yang banyak pepohonan. Itu panjang lagi ya. Yang gampang saja. Allahumma hawalaina wala alaina. Secara asal itu adalah kenikmatan. Ya, tapi mungkin bisa panjang dan seterusnya. Orang akan merasa madarat, menjadi berat. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kelima. Sudah azan belum? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit lagi? Nah, ini yang kelima. Yang keenam, yang biasanya hujan, hujan itu biasanya atau terkadang disertai dengan apa? petir. Dengan petir. Dan ketika ada petir, guntur atau kilat, kita disunahkan untuk membaca doa. Subhanalladzi sabbahat atau subbihat lahu. Naam. Subhanalladzi sabbahat lahu. Itu yang paling ringkes. Itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma. Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang para malaikat bertasbih untuknya. Subhanalladzi sabbahat lahu. Kalau yang panjang gimana? Santri-santri apa enggak ini? Subhanalladzi yusabbihu ra'du wal malaikatu min khifatih. Itu yang panjang. Subhanalladzi yusabbihu ra'du wal malaikatu min khifatih. Kalau yang pendek, subhanalladzi sabbahat lahu. Dan yang namanya ra'd, petir, barakallahu fikum, itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya ar-ra'du itu adalah salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memang ditugaskan untuk menggiring awan dan dia memiliki cambuk. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu petir, ya. Apa itu ar-ra'du? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, malakun minal malaikah. Ar-ra'du adalah salah satu dari malaikat-malaikat Allah, muwakkalun bis-sahab, yang diperintahkan, ditugaskan untuk mengurusi awan. Ma'ahu makhariq min narin. Dan dia malaikat ini, ma'ahu makhariq, memiliki cambuk-cambuk dari api. Yasuku bihas sahaba haitsu syaa'allah. Yang dia gunakan untuk mengatur, mengendalikan awan-awan menuju tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi ada malaikat. Secara khusus yang mengatur, secara umum yang mengatur adalah malaikat Mikail. Terus di situ ada malaikat lagi. Ya, seperti Ra'd misal. Itu mencambuk apa? Awan-awan agar berkumpul menurunkan hujan di sini. Tapi semuanya barakallahu fikum itu atas kehendak kuasa perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita imani. Bukan perintahnya siapa? Pawang hujan. La abadan, enggak mungkin. Ya. Nah. Ini terkait keimanan barakallahu fikum. Bahasanya itu adalah malakun minal malaikah, salah satu dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa barusan? 6 ya. Ya, 6 ya. Ketika petir membaca doa tadi. Ya, benar ya. Terakhir kita tutup yang ketujuh. Ketika hujan disertai angin. Ini sering. Hujan, anginnya kencang. Bus. Ya, disyariatkan bagi kita untuk berdoa yang paling ringkasnya, Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang paling ringkas. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu khairaha, kebaikan angin ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarriha, dari kejelekannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini yang ringkas. Ya. As'aluka khairaha, a'udzubika min syarriha, meminta kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya, min syarriha, dari kejelekannya. Kalau yang panjang hafal santri-santri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Fa'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Itu yang panjang. Kalau yang pendek, Allahumma inni as'aluka khairaha wa'udzu bika min syarriha. Itu yang pendek. Jadi ada yang pendek, yang pendek, ada yang panjang, yang panjang. Doanya bermacam-macam. Silakan diamalkan semuanya. Yang perlu ditanbih pada angin ini, barakallahu fikum. Yeah. Biasanya hujan, ada angin kencang, puting beliung, dan seterusnya. Yeah. Banyak orang justru mengumandangkan azan. Ya tidak. Angin kencang. Azan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tidak ini? Ya makanya. Boleh tidak ini? Ada angin kencang malah azan. Ya Pak. Boleh tidak? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan doa ini. Lebih mudah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Gampang. Azan panjang. Dan tidak dicontohkan. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika angin kencang. Bukan azan. Barakallahu fikum. Ya terkadang orang bingung memang. Ya akhirnya azan lah. Karena bingung dia mau ngucap apa gitu. Akhirnya azan. Padahal ada doa yang diajarkan. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ya termasuk dari keuntungan, kelebihan orang mau belajar. Jadi tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada ahkam hukum-hukum yang banyak, menjamak salat di waktu hujan, termasuk fikih sallu fi buyutikum, kapan diucapkan, apa lafadznya dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kaum muslimin yang selainnya. Naktafi ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.